hal-hal yang menyangkut kepada biologi gitu ya. Kemudian nanti kita bicara lagi astronomi begitu. Lalu yang lainlah astrologi begitu. Lalu bicara lagi nanti tentang matematik, tentang anatomi, kedokteran dan seterusnya. Nah itulah bagian-bagian. Sehingga astronomi ilmu perbintangan, kalau astrologi itu lebih kepada itu agak keluar dari ilmu pengetahuan. Itu ramal-meramal bintang begitu ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini berbagai bidang ilmu pengetahuan fisika, kimia itu menyangkut kepada benda apa ini, apa itu begitu ya. Nah, benda itu. Nah, lalu kalau kita sudah beranjak pada benda-benda yang mati kan tidak ada yang salah di sana kan begitu ya. Apakah kemudian karena kita orang Kristen lalu kita tidak belajar matematik? Apakah karena kita orang Kristen tidak belajar biologi? Belajar kan? Nah karena itu memang terjadi semacam keanehan sekaligus kemunafikan. Bagaimana kita belajar dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian katakanlah menjadi pengkhotbah sesudah belajar teologi, bisa berkata, jangan pakai otak, ilmu pengetahuan itu dosa. Lah yang dipelajari selama ini apa? Waktu Anda membaca, itu kan ilmu dalam membaca huruf kan? Kalau tidak belajar baca kan tidak bisa baca. Tidak belajar hitung kan tidak bisa berhitung. Nah, bagaimana mau ngitung uang kolekte? Kan begitu. Maka ilmu pada dirinya tidak ada yang salah. Harus hati-hati dulu. Jadi itu namanya ilmu pengetahuan. Yang kedua bergerak kepada psikologi. Mengapa manusia begini, mengapa manusia begitu? Sehingga kalau ilmu pengetahuan mungkin objeknya lebih kepada benda secara pasif. Atau kalau kedokteran itu orang sakit ini kenapa begitu ya, virusnya yang dipelajari. Tapi psikologi adalah manusianya. Mengapa orang itu marah? Mengapa orang itu bisa jatuh cinta? Mengapa orang itu bisa senang? Begitu ya. Nah itu diselidiki. Orang bilang kalau adrenalinnya naik, wah itu marah kan begitu ya. Dan unsur-unsur daripada hormonal dipelajari dari sudut psikologi itu. Untuk mengetahui kenapa manusia begini dan begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah etika. Nilai-nilai yang tepat atau bagaimana seharusnya manusia bertindak. Itu etis apa tidak etis, pantas atau tidak pantasnya sebuah tindakan. Sehingga dalam nilai-nilai seperti itu, bagaimana yang seharusnya menjadi ukuran yang diukur pada manusia itu. Sehingga manusia itu harus menjadi orang yang tertib kepada lingkungannya. Tepat hidup sesuai dengan aturan-aturan moral yang ada. Nah nilai-nilai ini ada, namanya etika, kan begitu. Waktu kita mau belajar mengenal sang pencipta, namanya teologi. Entah itu agama apapun, mereka belajar teologi. Ya. Nah ini juga dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Pengetahuan tapi tentu bukan tentang dunia, tapi tentang Tuhan. Nanti pengetahuan tentang Tuhan ini, ilmunya kita percaya kalau Alkitab itu adalah sesuatu yang Tuhan inspirasikan kepada orang yang dipercayanya. Sehingga menjadi sebuah kitab yang tertulis, yang bisa kita baca. Kan begitu. Ya. Nah jadi itu teologi. Ya. Sudah melintasi ruang, melintasi waktu karena berbicara Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Sehingga dalam unsur itu tentu iman sangat kuat sekali. Ya. Jadi ada ilmu pengetahuan tentang kebendaan. Ada ilmu pengetahuan yang disebut psikologi tentang manusia, kenapa begini, kenapa begitu dalam sikapnya. Ada etika, nilai-nilai yang seharusnya dilakukan manusia dalam relasinya dengan sesamanya. Dan teologi, manusia dengan sang penciptanya. Nah jadi semua itu kan disebut ilmu pengetahuan, saudara. Apa yang salah dengan ilmu pengetahuan? Kan tidak ada. Nah karena itulah kita harus berhati-hati menyikapinya. Karena itu kita harus menghargainya. Toh kita mau anak-anak kita sekolah, minta mereka juara. Untuk juara kan mereka mesti pinter, mesti rajin belajar. Lah kalau pinter, pinter apa? Kan ilmu pengetahuan. Bukankah aneh sekali kalau banyak orang tua misalnya setuju dengan khotbah pendeta. Jangan pakai otak, mesti pakai iman. Lah anaknya disuruh sekolah pakai apa? Kan ambivalen itu. Lah pendeta mau ngomong jangan pakai otak, tapi pakai iman saja pun pakai apa dia ngomong kalau enggak pakai otak? Kalau enggak pakai otak kan otomatis toh omongannya ngawur kan. Otak itu kan memberikan satu instruksi sehingga apa yang kita maukan itu keluar sejalan dan bisa dipahami. Tidak mengalami kebingungan kan begitu. Nah semua itu kan ilmu pengetahuan. Jadi jangan berburuk sangka dulu dengan ilmu. Mari kita bedakan nanti berikutnya bagaimana kita menyikapi ilmu pengetahuan itu. Ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang salah, tidak menjadi orang yang cupet, yang sempit pengetahuan atau pemahamannya. Ya. Nah kita harus tahu pertama saudara. Menyikapi ilmu pengetahuan itu pada dirinya ilmu pengetahuan itu benar-benar. Pada dirinya. Ketika ilmu pengetahuan itu berdiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Kita tahu apa alam semesta, belajar ilmu bumi. Kita mengerti utara, selatan, barat, timur. Ini letak di mana, ini letak di itu. Belajar ilmu alam, kita mengerti alam semesta. dan hukum-hukum yang berlaku yang ada di dalamnya. Iya kan? Nanti kita belajar tentang dunia yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Sehingga kita tahu batasan-batasan, nanti makin dikembangkan begitu ya. Kita mengerti semua dan kita belajar semua itu. Pada dirinya ilmu pengetahuan itu baik dan benar, itu harus dipahami dulu. Pada dirinya ilmu pengetahuan itu tepat dan sesuai, itu harus dipahami dulu. Pada dirinya ilmu pengetahuan itu baik dan benar. Tapi sebagai ilmu pengetahuan saja, ya. Artinya ilmu pengetahuan yang sudah bersifat final dan sudah dipakai secara umum. Tetapi, yang kedua, di dalam menyikapi ilmu pengetahuan juga harus hati-hati terhadap sikap dan keyakinan seseorang akan ilmu dan teorinya. Nah, itu yang harus kita kritisi. Jadi jangan pukul rata semua ilmu pengetahuan salah. Ya. Evolusi misalnya. Evolusi itu kan bisa teistik, bisa ateistik. Ada orang percaya memahami evolusi, tapi kemudian dia ateis. Tidak ada Tuhan begitu. Ada yang bicara evolusi, tapi ada Tuhan. Sehingga memahami evolusi itu sejak kapan? Yang ateistik tentu sejak segala sesuatu bergerak dari evolusi kan. Tapi yang teistik, yang percaya Tuhan akan berkata evolusi itu dimulai sesudah penciptaan, baru terjadi kemudian evolusi kan kita. Ya. Tetapi dua bidang dua unsur itu kan masih tetap merupakan ruang yang melintasi ruang ilmu kan. Karena siapa yang tahu sejak dulu kala? Ya. Siapa yang tahu bahwa sejak dulu itu semua berevolusi? Itu kan teori yang tidak terjangkau manusia. Tidak bisa dibawa ke laboratorium itu. Penyelidikan kita apa yang ada sekarang untuk menghitung apa terjadinya dulu. Bisa iya, bisa enggak, bisa tepat, bisa salah kan begitu. Tetapi toh dalam ilmu pengetahuan yang jujur harus dipahami dong. Tetap ada unsur spekulasi. Atau dalam bahasa kita unsur iman kan. Sehingga evolusi pun harus percaya. Harus beriman bahwa dulu memang begitu evolusi itu terjadi. Nah sampai di sini apa sih masalahnya? Kan enggak ada. Jadi kalau dia mau percaya seperti itu ya urusan dia. Kenapa orang Kristen atau orang beragama goyang? Begitu loh saudaraku. Ayo dong kita pelajari juga evolusi itu. Sehingga kita tahu nanti di mana lebihnya, di mana kurangnya. Sehingga kita perhatikan. Jadi ilmu pengetahuan seperti matematik pada dirinya tepat. Tapi ketika menyangkut sebuah teori yang melewati laboratorium. Yang tidak bisa diriset, diselidiki. Nanti dulu, itu kan keyakinan orang itu. Bahwa segala sesuatu terjadi karena evolusi. Kita juga punya keyakinan. Bahwa kita jadi karena diciptakan oleh Tuhan. Toh dua-dua berdiri pada tingkat keyakinan tadi. Sehingga itu menjadi ilmu pengetahuan yang melintasi ruang dan batas kan. Ya. Tapi jangan gara-gara itu Anda musuhan sama kimia, musuhan sama fisika, musuhan sama ilmu-ilmu yang lainnya lagi. Jangan begitu dong. Kita kan tidak bisa begitu. Karena kan Tuhan yang mengatakan, taklukkanlah alam semesta ini kan begitu. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara. Ya Anda mesti mengerti dong. Nangkap burung kayak apa? Karakter burung itu kebiasaannya seperti apa? Ke laut bagaimana? Laut itu apa sih? Terumbu karang itu apa sih? Kan begitu toh. Kalau enggak kan kita akan merusak semua. Padahal Tuhan suruh menguasai dalam konteks mengelola. Berarti kita mesti punya ilmu pengetahuan kan? Enggak ada yang salah toh. Sehingga ilmu pengetahuan yang disebut pengetahuan dari dunia, hakikatnya adalah pengetahuan yang memang Tuhan sudah sediakan untuk kita pelajari. Sebuah sistem yang memang sudah ada sejak dulu kala. Tinggal kita belajar untuk kita ngerti. Dulu kita gak ngerti bumi itu bulat. Sempat ada gereja mempunyai masa di mana salah paham. Menganggap bumi itu setengah lingkar. Lalu matahari itu yang berputar-putar. Ternyata bumi yang mengitari dan berputar begitu. Ya, itu kan wajar dalam tingkat pemahaman yang bergerak secara perlahan. Kalau kita tanya kenapa ya gereja dulu gak ngerti. Ya jelas, secara sains memang kita ada hal yang berkembang untuk samping mengetahui. Tetapi awas, jangan lupa. Semua itu terjadi sesudah jatuh ke dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia unggul pada dirinya. Karena dia menjadi penguasa alam semesta. Sesudah jatuh dalam dosa, terjadi kekacauan. Nah ini masalah yang juga harus diperhatikan. Iya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ingat, ilmu pengetahuan pada dirinya itu baik dan benar. Tapi ketika menyangkut teori atau keyakinan seseorang, nah itu perlu dikritisi. Kemudian kita juga harus membedakan mana ilmu pengetahuan yang sudah final dan mana teori yang masih bergerak. Nah itu harus dipahami juga. Umur dunia ini kan macam-macam pendapat para ahli. Ada yang bilang 1 miliar, ada yang bilang 2 miliar, ada yang bilang sekian miliar, dan seterusnya. Ada yang percaya kiamat, saintik sekarang sudah menghitung ada kiamat. Mereka percaya bumi akan meledak. Tapi ada yang masih berargumen tidak. Ya. Tetapi kan dulu ilmu pengetahuan tidak menerima fakta kiamat. Sekarang mereka terima. Dulu mereka mentertawakan Alkitab waktu ngomong kiamat. Sekarang dengan teori-teori yang dikembangkan, diyakini panas bumi akan semakin meninggi, tidak bisa dicegah. Persediaan air, persediaan minyak akan menipis di perut bumi sehingga terjadi kering kerontang dalam perut bumi dan perut bumi akan meledak. Bias! Bayangkan penduduk bumi yang bertambah, jumlah manusia bertambah itu akan membuat panas yang tambah lagi. Ya, sehingga itu akan berkembang. Nah, ini akan berkembang-berkembang terus dalam ukuran panas BTU begitu ya. Itu akan terus naik sehingga suhunya akan naik. Hutan kan digunduli. Tanah ya di flur lah untuk tempat orang tinggal. Jadi banjir semakin menjadi-jadi, gempa menjadi luar biasa. Nah, kalau bumi ini kemudian meledak kan menghantam paling dekat bulan lalu mengefek ke matahari, mengefek lagi ke planet lain, mengefek ke bintang kan. Persis kayak kitab Wahyu bilang. Bumi meledak kan begitu, bulan jadi darah dan seterusnya. Normal kan? Gampang kan dimengerti dengan ilmu pengetahuan? Karena memang ilmu pengetahuan bukan barang setan. Itu loh saudaraku. Justru dengan ilmu pengetahuan itu kita makin mudah untuk memahami betapa firman Tuhan itu tepat dan tidak ada yang salah. Menarik kan? Tetapi awas tadi, ilmu pengetahuan dan teori harus dibedakan. Ya. Jadi teori Darwin dengan evolusinya, ya itu kan keyakinan Darwin yang masih perlu menghadapi proses pengujian dan terus-menerus. Umur bumi berapa? Itu kan berbagai teori yang disampaikan. Eksak tepat kita nggak tahu. Ya. Kemungkinan-kemungkinan tergantung teori dan cara merisetnya. Apa yang dipakai kan begitu. Jadi bedakan dulu. Sehingga saudara, teori yang belum final itu ya akan termakan oleh waktu. Itu harus kita sadari sama-sama. Bisa jadi dia makin membaik, bisa jadi dia tidak membaik. Sama seperti yang saya katakan tadi. Dulu saintik tidak percaya ada kiamat. Hanya produk agama. Sekarang harus diyakini. Bumi akan meledak, kata mereka. Bumi meledak apa artinya? Ya kiamat kan. Dulu sangat diyakini manusia itu tabula rasa. Lahir seperti kertas putih, tidak ada salahnya. Tapi kemudian psikologi sekarang sudah sebagian mengkoreksi. Ternyata ada orang tinggal di tempat yang sangat baik jadi jahat. Atau orang tinggal di lingkungan sangat jahat jadi baik. Ini bukan masalah kertas putih lagi kan. Ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh psikologi. Sehingga para psikolog-psikolog mulai melihat ada satu ini. Apa? Alkitab menjawab dosa turunan. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5 ya. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa terus-menerus. Jadi lingkungan baik tidak serta-merta membuat seseorang menjadi jaminan baik. Bisa baik, bisa tidak. Iya kan? Maka kedekatan akan Tuhan, bagaimana mereka hidup tidak dikuasai dosa, itu yang bisa membuat manusia terjamin baik. Nah, karena itu tidak ada sesuatu yang salah di sana. Menarik saudaraku. Nah, itu yang kita mesti pikirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu pengetahuan yang dari dunia seperti yang kita katakan tadi adalah merupakan sebuah pemberian Tuhan kepada manusia di dalam usaha manusia mengisi, mendiami bumi yang Tuhan berikan pada manusia. Maka manusia mau tidak mau harus mengerti segala sesuatu yang menjadi karakter atau sifat daripada bumi. Berkembang biaklah itu menyangkut manusia. Manusia dituntut untuk memahami sesamanya. Itu kan jadi ilmu sosial. Ya, hubungan dengan diri, hubungan dengan sesama. Kan menarik sekali. Semuanya sudah dimulai ketika penciptaan ada. Maka ilmu pengetahuan sudah ada sejak penciptaan. Dan itu Tuhan yang berikan kok. Taklukkan bumi, kuasailah. Bagaimana bisa kalau tak mampu? Karena mampu maka dikasih tahu. Mampu apa? Berpengetahuan. Itu loh saudara-saudara. Alangkah indahnya. Karena itu saya kira setiap jemaat harus kritis dalam menyikapi, mendengarkan segala sesuatu. Sehingga tidak terjadi pembodohan terhadap gereja Tuhan. Tetapi sebaliknya, gereja Tuhan terus bertumbuh, berkembang. Ya, yang justru bisa memimpin zaman dalam ilmu pengetahuan yang benar. Kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara, sikap iman Kristen terhadap ilmu pengetahuan dunia, saya sengaja pakai istilah dunia begitu ya. Ingat, bersahabat dengan ilmu pengetahuan yang pada dirinya ilmu pengetahuan. Bersahabat ya dengan ilmu pengetahuan yang pada dirinya ilmu pengetahuan. Jadi pisahkan dulu mana tadi teori-teori yang masih bersifat dan bergerak terus dengan ilmu pengetahuan yang umum yang sudah kita mengerti. Itu harus dipahami. Tetapi pada saat yang bersamaan ketika kita bersahabat dengan ilmu pengetahuan, kita juga harus kritis terhadap berbagai teori-teori para saintik. kita mesti mengkritisin itu. Tidak serta-merta kita bisa menerima itu bulat-bulat saja. Ya, memikirkan berbagai hal. Karena kalau para saintik mengerti ilmu pengetahuan, itu pun kemurahan Tuhan. Ya, apapun terjadi di kolong langit ini, tidak ada satu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Termasuk rambut kita jatuh satu saja Tuhan tahu. Apalagi pergerakan perubahan dalam pengetahuan. Pasti dong Tuhan tahu. Kecuali Anda tidak percaya Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Jadi hati-hati dengan sikap iman kita. Karena tanpa sadar sikap iman kita justru menunjukkan perlawanan kepada ketetapan kebenaran Tuhan sendiri. Ya. Nah yang ketiga saudara, sikap iman Kristen terhadap ilmu pengetahuan itu adalah apa? Pengetahuan akan Allah. Ya. Yang tidak benar itu membinasakan. Nah awas, itu dalam konteks bukan manusia tidak punya pengetahuan, tetapi dalam konteks pengetahuan akan Tuhan. Nah itu yang digambarkan dalam 1 Korintus pasal 20-21. Jadi kalau dikatakan apa orang-orang yang berpengetahuan itu hikmatnya akan dijadikan kebodohan, itu tidak sama dengan kita anti terhadap hikmat. Karena Musa pun orang berhikmat kan gitu ya. Dengan hikmatnya dia dipakai Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dengan hikmatnya pula yang Tuhan berikan, Yusuf mengelola hasil 7 tahun panen pada 7 tahun kelaparan. Dengan hikmatnya Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, mereka dipakai di pembuangan di Babel. Kan begitu. Itu harus dipahami, saudaraku. Ya. Tetapi pengetahuan yang salah akan membuat manusia melawan Allah. Contoh Saulus. Saulus punya pengetahuan. Tetapi kemudian pengetahuan Saulus salah karena dia berpikir Yesus anak Allah itu sebuah pembodohan. Lalu dia membunuh pengikut Kristus. Tapi waktu dia bertemu dengan sang kebenaran sejati, Saulus itu berubah nama menjadi Paulus. Orang yang sama, otaknya sama, tetapi arahnya sudah berubah. Sehingga kemudian dia mempermalukan justru teman-temannya dulu. Karena ternyata memang betul Yesus itu anak Allah kan begitu. Apa kemudian saudara pikir pengetahuan Paulus berubah, otaknya digantikan? Tidak. Iya. Jadi arahnya yang penting. Sehingga hikmat dunia adalah ketika dunia sombong menganggap Allah tidak ada. Tapi tidak sama dengan pengetahuan lalu jadi anti kita. Orang berhikmat itu Tuhan benci. Itu sebab kita tidak perlu pengetahuan. Salah besar. Pisahkan manusia dengan keyakinannya dan ilmu pengetahuan pada dirinya. Kan begitu. Sehingga orang Kristen tidak terjebak pada tempat yang salah. Dan kita juga harus memahami, saudara, pengetahuan dunia yang kita sebut ilmu pengetahuan adalah anugerah Allah yang baik pada dirinya. Tetapi sejak kejatuhan ke dalam dosa ada pergeseran arah di mana manusia yang belajar ilmu pengetahuan menuhankan dirinya. Persoalannya di situ. Ya, manusia yang belajar pengetahuan mengatakan Allah tidak ada. Persoalannya di situ, bukan ilmu pengetahuannya. Nah, saya pikir ini menjadi perlu untuk sama-sama kita pikirkan. Karena Alkitab berkatakan siapa sih yang beri matahari? Ya Tuhan. Kepada siapa Tuhan beri? Orang benar dan orang tidak benar. Siapa yang punya bumi? Tuhan. Siapa yang mendiami bumi? Orang benar tidak benar. Tapi kan namanya manusia yang dicipta Tuhan. Kan begitu, saudara. Dan manusia yang dicipta itu punya kemampuan untuk memahami tempat tinggalnya. Kalau sampai orang-orang berdosa, yang kita sebut berdosa dan celaka, mengerti segala sesuatu tapi kita bodoh semua orang Kristen. Ini kan mempermalukan Tuhan dong. Kan kita jadi batu sandungan. Lalu bilang, itulah makanya kenapa lo jadi Kristen. Tuh jadi Kristen tuh. Jadi bego-bego semua. Bahaya kan? Karena itu saudara-saudara demi Tuhan yang hidup. Jadilah Anda orang-orang unggul sesuai tuntutan Tuhan. Berapa talenta yang ada padamu pakai maksimal. Tuhan tidak minta lebih dari talenta kita kan? Maka rajinlah belajar, giatlah sungguh-sungguh. Ayo kita gerakan anak-anak kita. Tapi tidak sekedar berilmu tentunya. Karena itu harus diawali dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan nikmat ditambah-tambahkan pada kita. Sehingga kita tidak sekedar mengerti ilmu pengetahuan di dalam ruang dan waktu. Tapi juga melintasi ruang dan waktu. Dengan demikian puaslah kita. Kiranya setiap saudara yang adalah orang percaya menimba ilmu tanpa henti. Sehingga saudara dan saya sungguh boleh menjadi agen kebenaran yang utuh. Tidak melakukan pembodohan tapi justru pencerahan. Tuhan memberkati, selamat berjuang menjadi orang yang luar biasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sudah menolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami gairah dalam mengerti ilmu pengetahuan. Bukan untuk kami melawan-Mu, tapi justru menyempurnakan pengabdian kami, pelayanan kami kepada Tuhan.